Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mendukung pendapat yang diusung oleh pihak-pihak yang mempertanyakan apa langkah penghematan yang telah dan akan dilakukan pemerintah terkait wacana kenaikan harga BBM pada bulan April nanti. Menurutnya, upaya penghematan pemerintah dengan memotong anggaran yang tidak perlu serta tidak signifikan seperti anggaran penggantian mobil dinas aparat harusnya bisa dilakukan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kenapa Bapak melihat pemerintah kurang serius memangkas anggaran yang tidak perlu dan tidak signifikan terkait dengan upaya penghematan? Itu pengalaman beberapa tahun terakhir sejak 2008. Itu APBNP, ada APBN perubahan. Nah, APBNP ini, APBN perubahan itu diajukan itu bulan Maret. Kalau diajukan di bulan Maret, sekarang di akhir Februari dan awal Maret itu dipotong, itu namanya pura-pura. Dan ini bukan hanya pura-pura, yang saya lihat ini justru lebih parah. Kenapa lebih parah, Pak Her? Kenapa? Jadi kalau saya mimpin satu kementerian, potong aja diumumin ke publik bahwa kita sudah berhemat 10%, gitu kan? Nah, ketika sudah berhemat 10%, masyarakat, oh ya, kementeriannya gitu. Tapi pada saat yang sama, saya mengajukan usulan untuk perubahan APBN, dan itu usulannya bulan Maret. Biasanya keluarnya itu September, Agustus, September. Jadi sama aja bohong. Nah, akuntabilitas dari APBNP itu rendah sekali, kan, gitu. Dan itu biasanya luput dari pengamatan publik, dari pengawasan publik, sehingga disinilah sebetulnya ruang bermain, gitu. Kalau yang pintar-pintar bangun jaringan di Kementerian Keuangan, bangun jaringan di DPR, kemudian Kementerian Teknis terkait, itu bisa dapat lebih gede daripada yang dipotong. Nah, yang nggak bisa main atau nggak tahu caranya, ya wassalam aja dia terima nasib dipotong 10%, nggak balik lagi, gitu. Tapi APBNP itu sangat signifikan jumlahnya, gitu. Ini gara-gara krisis pertama pembelajaran tahun 2008 dulu, gitu. Dan saya hakul yakin, karena ini sudah pola berulang, APBNP-nya udah diatur-atur, bagaimana di tengah jalan anggaran yang belum sepenuhnya turun aja udah diubah-ubah, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya, Beni Rahmadi.